niscaya mereka akan berhenti selama 40. Dan di dalam riwayat yang lain, berhenti selama 40 tahun. Kemudian kita sudah sebutkan beberapa faidah serta hukum dari hadis ini. Di antaranya hadis ini menunjukkan haramnya berjalan melewati depan orang yang sedang sholat. Dan sebagian ulama menyebutkan hadis ini adalah menunjukkan dosa besarnya seorang yang melewati orang yang sedang sholat. Kemudian kita juga sudah menyebutkan tentang bahwa hadis ini adalah dalil yang umum tentang haramnya melewati di depan orang yang sedang sholat. Baik itu orang yang sedang sholat di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, penuh dengan kepenuhan, ataupun di masjid-masjid lainnya, maka tidak ada perbedaan hukum padanya. Itu pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita katakan seperti itu. Tidak ada perbedaan padanya. Baik masjid yang dimaksud adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ataupun masjid-masjid lainnya. Saya ingin menambahkan sedikit tentang masalah ini, bahwasanya sebagian ulama membedakan hukum antara sholat di Masjidil Haram, Mekah, dengan sholat di Masjid Nabawi. Ada sebagian yang mengatakan bahwa kalau seandainya dia sholat di Masjidil Haram dan manusia tawaf di depannya, maka hal ini tidak dimakruhkan. Baik dia berjalan di depan orang tersebut, yang berjalan tersebut adalah laki-laki ataupun perempuan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian yang mengatakan hukum diharamkan untuk berjalan di depan orang yang sedang sholat, hukumnya dikhususkan jika di hal tersebut terjadi di Masjidil Haram. Hukumnya dikhususkan jika hal tersebut terjadi di Masjidil Haram. Tetapi kita kuatkan pendapat pada pertemuan sebelumnya bahwa meskipun di Masjidil Haram, maka tetap saja diharamkan untuk berjalan di depan orang yang sedang sholat. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang pertama di dalam bab ini juga yang sudah kita pelajari adalah bahwa hadis ini menunjukkan orang-orang Arab menyebutkan satu bagian, menyebutkan keseluruhan adalah satu bagian. Sebagaimana dalam hadis Arba'ina Kharifan, yang dimaksud di sini 40 tahun. Kharif adalah musim terakhir di dalam satu tahun, yaitu dari musim dingin atau musim panas ke musim dingin, musim terakhir. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tahun. Ini kebiasaan orang-orang Arab bahwa seseorang, orang Arab biasanya membatasi ataupun menyebutkan sesuatu yang umum dengan satu bagian akhir. Baik. Itu sebagai penambahan yang ingin saya tambahkan, yaitu sebagian ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa apabila salat di Masjidil Haram dan orang-orang tawaf di depannya melewati dia, maka ini tidak mengapa. Tetapi pendapat yang kita ambil, tidak ada perbedaan hukum antara di Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Nah, kita sekarang membahas hadis yang baru, hadis 243. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mithlu mu'akhiratir rahli akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika peperangan Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya tentang sutrah bagi orang yang sholat. Beliau menjawab, yaitu seperti kayu penambat kendaraan. Seperti kayu penambat kendaraan. Dikeluarkan oleh Muslim. Poin pertama dari hadis ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sering kita lewati biografi seorang Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang perawan. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari 5 perempuan yang paling terbaik sepanjang masa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, wa fadlu Aisyata ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti keutamaan makanan as-sarid dibandingkan seluruh makanan. Dan beliau wafat pada tahun 58 Hijriah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika perang Tabuk, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah salah satu peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ketika perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sutrah bagi orang yang sholat. Ini menunjukkan bahwa kata-kata perang Tabuk dan ditanya tentang sutrah bagi orang yang sholat menunjukkan bahwa pertanyaan itu tatkala safar. Menunjukkan pula bahwa hukum mengambil sutrah pembatas bagi orang yang sholat berlaku pada safar atau pada mukim. Pada keadaan safar atau dalam keadaan iqamah. Mukim atau musafir. Diambil dari mana? Karena kata-kata sutrah tadi. Ketika perang Tabuk ditanya tentang sutrah bagi orang yang sholat. Maksud pertanyaan, kata-kata ditanya di garis bawahi, maksud pertanyaan adalah tingginya dan panjangnya. Tingginya dan panjangnya. Beliau menjawab, yaitu seperti kayu penambat kendaraan. Seperti kayu penambat kendaraan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya tunjukkan foto tentang ar-rahal. Mohon di-shoot. Kayu penambat kendaraan biasanya diletakkan di atas pelana, kemudian ada kayu di belakangnya. Inilah yang disebut dengan apa? Kayu penambat kendaraan yang disebut dengan mu'akhiratul rahal. Ya, cukup. Dan kalau kita lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, catat ini baik-baik, yang dimaksud dengan mu'akhiratul rahal adalah al-ud alladhi yakunu fi akhir rahli yastanidu ilayhi rakibu. Kayu ataupun tongkat yang berada di belakang hewan tunggangan yang disandari oleh orang yang menunggang hewan tersebut. Catat itu. Itu pengertian dari para ulama tentang mu'akhiratul rahal. Dan sepertinya yang diterjemahkan oleh penulis kurang tepat, atau penerjemah lebih tepatnya. Terjemahan yang ada dalam kitab antum sekalian kurang tepat, yaitu seperti kayu penambat kendaraan. Saya membawa buku terjemahan ini. Yang lain apa terjemahannya? Man, di situ apa, Man? Hah? Pelana. Nah, terjemahan yang lain? Hah? Sandaran pelana. Ini lebih tepat dibandingkan kayu penambat kendaraan. Ya, dibandingkan kayu penambat kendaraan. Jadi, digarisbawahi, jangan dicoret. Karena itu hasil terjemahan orang. Digarisbawahi, terjemahan yang lebih tepat. Kayu, apa tadi? Sandaran pelana. Dan kalau kita lihat penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, mu'akhiratul rahal adalah kayu atau tongkat yang berada di akhir hewan tunggangan atau kendaraan, atau di belakang hewan tunggangan atau kendaraan yang disandari oleh si penunggang. Jadi itu tempat untuk bersandar. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, qadru idhami dhira' wa huwa nahwu thulutsai dhira'. Panjangnya, kata beliau, sepanjang tulang lengan. Dhira' adalah ini, lengan. Sepanjang tulang lengan. Ya, sepanjang tulang lengan. Dan tulang lengan itu adalah sepertiga dari lengan. Kata beliau begitu. Tulang lengan adalah sepertiga dari lengan. Atau sepertiga dari satu hasta, maksud saya, afwan. Sepertiga dari satu hasta. Kalau seandainya satu hasta berapa meter? Setengah meter. Satu hasta adalah setengah meter. Berarti sepertiga dari setengah meter berapa sentimeter? Satu meter berapa? Hah? Yang pintar matematika yang jawab. Satu meter berapa senti? 100 senti. Dibagi tiga. Hah? 33,3 cm sekitar itu. Sekitar satu penggaris. Ini ketinggian berarti. Ya. Ketinggian. Akan tetapi, nah nanti kita akan bicarakan apakah harus seperti itu atau tidak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini mislu, seperti, bukan batasan, tetapi hanya sebatas gambaran. Mislu, seperti. Naam. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis riwayat Muslim, hadis sahih, tidak ada keraguan padanya. Baik. Kita ambil pelajaran dari hadis ini dan yang ya, kita ambil pelajaran. Hadis ini menunjukkan bahwa sutrah cukup paling minimal adalah tingginya sepertiga hasta. Paling minimal tingginya sepertiga hasta. Pelajaran yang kedua. Akan tetapi, panjang sedemikian tidak merupakan batasan akhir. Akan tetapi hanya pendekatan. Bukan merupakan batasan akhir atau batasan minim, tetapi hanya pendekatan saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjadikan sutrah dinding, kemudian anazah. Anazah itu adalah tombak, dan tentunya tombak lebih besar dan lebih panjang dibandingkan mu'akhiratul rahl. Ya. Tombak lebih panjang dibandingkan mu'akhiratul rahl. Baik. Kemudian juga beliau pernah sholat. Anazah bukan tombak. Anazah itu adalah kambing. Anak kambing. Anak kambing tentunya pendek. Lebih tinggi daripada mu'akhiratul rahl. Kemudian beliau pernah sholat di belakang, di menjadikan sutrah al-hirbah. Ini hirbah tadi yang tombak tadi. Ya, hirbah, tombak. Beberapa gambar yang menunjukkan tentang hirbah diantaranya. Saya berikan gambarnya. Hirbah adalah tombak yang di depannya beberapa mata tajam. Tombak yang di depannya beberapa mata tajam. Ada yang seperti ini. Dilihat. Ini namanya hirbah. Jelas enggak? Yang nyuting enggak jelas berarti. Ya, baik, cukup. Itu hirbah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sholat di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tidak terlalu panjang atau tinggi. Dan yang lain-lainnya. Menunjukkan bahwasanya sholatnya beliau dibatasi di depannya lebih panjang dan lebih tinggi dibandingkan mu'akhiratul rahl. Ini juga menunjukkan seperti mana yang sudah kita sebut, bahwa penyebutan mu'akhiratul rahl, yaitu sandaran, kayu sandaran di pelana, hanya sebatas contoh. Bukan sebatas pembatasan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwa mengambil sutrah bagi orang yang sholat termasuk di dalamnya, baik ketika dalam keadaan safar apalagi dalam keadaan mukim. Ketika dalam keadaan safar apalagi dalam keadaan mukim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hadis selanjutnya, hadis 244. Wa an Sabrah ibni Ba'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahm, akhrajahul hakim. Sebelum saya lanjutkan, tambahan dari tentang Tabuk tadi, Tabuk adalah salah satu kota di utaranya negara Arab Saudi. Jauh dari kota Madinah sekitar 680 km. Jauh dari kota Madinah sekitar 680 km. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya tidak menemui seorang musuh pun. Artinya takluk sebelum berperang. Menyerah sebelum berperang. Nah, ini tambahan tentang Tabuk. Baik. Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah salah seorang di antara kalian memakai sutrah, pembatas sholat, ketika sholat meski hanya dengan anak panah, dikeluarkan oleh Al-Hakim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sabrah bin Ma'bad al-Juhani kunyahnya Abu Surayyah. Abu Surayyah pakai H di depannya. Kalau anak saya pakai Hamzah. Surayyah. Surayyah. Ini Abu Surayyah. Sampai ke Banjar menjadi Soraya. Baik. Beliau, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pendatang di kota Madinah dan tinggal di sebuah desa namanya Dzil Marwah. Dzil Marwah. Dan beliau adalah orang tua dari Ar-Rabi' ibn Sabrah al-Juhani. Ar-Rabi' ibn Sabrah al-Juhani. Dan beliau adalah perawi hadis tentang hadis mut'ah. Hadis nikah mut'ah. Beliaulah perawinya. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim mengizinkan di Mekah selama 3 hari nikah mut'ah. Kemudian setelah itu diharamkan sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu diharamkan sampai hari kiamat. Bunyi hadisnya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ati 'amal fathi hina dakhalna Makkata thumma lam nakhruj minha hatta nahana anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk nikah mut'ah. Nikah kontrak. Menikahi seseorang dengan disebut atau diniatkan pada nikahnya selama beberapa waktu. Itu namanya nikah mut'ah. Kemudian, dan itu terjadi pada penaklukan kota Mekah. Pada tahun berapa? Penaklukan kota Mekah 8 Hijriah, ketika kita memasuki kota Mekah. Kemudian tidaklah kita keluar dari kota Mekah sehingga nikah mut'ah tersebut dilarang oleh beliau terhadap kita. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innaha haramun min yaumikum hadza ila yaumil qiyamah. Wa man kana u'tiya syai'an fala ya'khudhuhu." Ingatlah, sesungguhnya nikah mut'ah diharamkan dari hari kalian ini, yaitu ketika penaklukan kota Mekah sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang diberikan sesuatu atas pernikahannya tersebut, maka janganlah ambil sesuatu tersebut. Maksudnya mahar. Maka jangan boleh diambil. Maksudnya perempuannya. Maka pada saat itu, seseorang harus melepaskannya. Ini perawinya ini, sahabat kita ini. Atau sahabat Nabi Muhammad SAW ini. Sabrah bin Ma'bad al-Juhani. Dan beliau meninggal pada kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Beliau meninggal pada kekhalifahan Muawiyah. Sebentar. Ya. Ma'bad al-Juhani, beliau meninggal pada kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu, yaitu pada tahun 60-an Hijriah. Pada tahun 60 Hijriah. Silakan azan dulu. Baik. Kita lanjutkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sampai mana tadi? Biografi Sabrah bin Ma'bad al-Juhani. Al-Juhani berasal dari Juhainah. Dari kata-kata Juhainah. Sebuah tempat di tanah Arab, Juhainah. Orang yang berasal darinya disebut dengan Al-Juhani. Ada imam Masjidil Haram namanya Al-Juhani. Ya. Baik. Selanjutnya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah. Hendaklah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata apa? Kata perintah. Ya. Hendaklah. Kalau saya baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, hendaklah, seharusnya, mudah-mudahan, dia itu berarti kata perintah. Nanti di sini ada pelajaran. Hendaklah, perhatikan, di dalam bahasa Arab, kita dapati beberapa jenis lam. Lihat bahasa, lihat bisa dihapus ini. Ya. Lihat. Apa di situ? Liyastatir. Kata-kata lam. Di dalam bahasa Arab, lam ada sekitar 10 lam. Dalam bahasa Arab ada sekitar 10 lam. Lam yang pertama lamul amri. Lam perintah. Ini yang maksud di dalam hadis ini. Jadi kalau ada lam berarti untuk perintah. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hendaklah. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Ini lam juga nih. Liyunfiq, hendaknya suami, hendaknya suami, ada kata-kata lam maka menjadi hendaknya. Hendaknya suami yang mempunyai keluasan harta menafkahi istrinya dari keluasan hartanya. Dari keluasan hartanya. Di sana ada lam yang lain, yaitu yang kedua, yaitu lamul jar. Lam al-jar. Seperti misalkan firman Allah, alhamdu lillahi. Asal lillahi, lam plus Allah. Disebut dengan lamul jar. Lamul jar biasanya untuk kepemilikan. Kepemilikan. Makanya kita terjemahkan, segala puji hanya milik Allah. Lam yang kedua, yang ketiga, ada 10 dia. Saya tidak akan sebutkan semuanya. Hanya 3 saja yang sering kita jawab, yang sering kita pakai. Yaitu, di antaranya yaitu lam untuk sebuah alasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, waja'alu lillahi andada, yang disebut dengan lamut ta'lil. Lam ta'lil, ini jar, ini ta'lil. Lam ta'lil artinya lam untuk sebuah alasan. Wa ma kana Allahu liyudhil a'malahu. Waja'alu lillahi andadan. Waja'alu lillahi andadan. Liyudhilla an sabilih. Ini lam adalah lam alasan. Liyudhilla. Artinya, dan mereka menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Liyudhilla. Untuk alasannya menyesatkan dari jalan Allah. Ini lam alasan namanya. Tujuannya lam ini adalah lam alasan. Ini menunjukkan bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya. Yang menjadi pembicaraan kita, lam yang pertama, yaitu lam perintah. Lam yang pertama yaitu lam perintah. Makanya diterjemahkan di sini, dalam bahasa Indonesia, hendaklah. Antum harus catat di bawahnya, hendaklah di sini adalah karena ada lam perintah yang menunjukkan kepada perintah. Yang menunjukkan kepada perintah. Hendaklah di sini adalah karena ada lam amr, lam perintah yang menunjukkan kepada perintah. Dan catat juga, arti perintah adalah, arti perintah adalah talabu fi'lin ala wajhil isti'la, meminta melakukan sesuatu karena berkuasa, meminta, melakukan sesuatu karena berkuasa. Ini namanya perintah. Dan sengaja saya berhenti lama di sini karena nanti ada permasalahan fikih yang sangat kuat, perbedaan pendapat di sini. Itu yang berkaitan dengan perintah. Apakah mengambil sutrah bagi seorang yang sholat hukumnya wajib atau tidak? Hukumnya wajib atau tidak? Karena pertemuan sebelumnya, lihat catatan antum, pertemuan sebelumnya kita katakan apa? Hah? Apa yang dicatat? Siapa yang nyatat? Cari pertemuan sebelumnya. Apa yang tercatat? Baca. Hah? Apa yang dicatat? Yang lengkap? Saya menyebutkan ijma' tidak? Ah, pendapat yang paling kuat adalah mustahab. Saya tidak menyebutkan ijma' pada waktu itu? Tidak. Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lam arti kata hendaklah. Hendaklah itu karena ada kata-kata lam. Lam di sini lamul amr. Lamul amr artinya apa? Lam perintah. Dan arti perintah adalah meminta untuk mengerjakan sesuatu karena ia berkuasa. Itu arti perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ya, sering kita sebutkan itu. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Jadi kata hendaklah di situ adalah perintah. Salah seorang di antara kalian, salah seorang di antara kalian maksudnya adalah siapapun, memakai sutrah, yaitu pembatas ketika sholat meski hanya dengan anak panah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak panah di sini menunjukkan kepada satu sedikit. Anak panah di sini menunjukkan kepada sedikit. Yang kedua, maksud dari anak panah adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari, bahwa anak panah adalah udun yuqta'u min syajari shawhat thumma yubra thumma yuqawwamu hatta yusbihu atau yusbiha mustaqiman wa yudha'u lahu ra'sun min hadid ثم يريش فيصبح نبلا والنصل هو حديدة تكون في رأس السهم وقيل السهم نفس النصل. Perhatikan baik-baik, catat. Anak panah, perkataan para ulama, adalah kayu yang diambil dari pohon syauhat. Syauhat, pohon syauhat. Kemudian dipahat, lalu diluruskan, dan diletakkan di kepalanya kepala, diletakkan di kepalanya besi yang tajam. Besi yang tajam. Besi yang tajam di anak panah namanya dalam bahasa Arab an-naslu. Jadi anak panahnya ada namanya, kemudian kepalanya ada namanya. Anak panahnya namanya as-sahmu dalam bahasa Arab. Sedangkan kepalanya yang berasal dari besi tadi an-naslu, as-sahmu an-naslu. Dan di dalam hadis kita, walau bisahmin, walaupun meski hanya dengan anak panah, berarti batangnya, bukan kepalanya yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, anak panah adalah kayu yang diambil dari pohon syauhab, kemudian dipahat, kemudian diluruskan, lalu diletakkan di kepalanya besi yang tajam. Besi yang tajam namanya an-naslu, di kepala anak panah. Anak panahnya sendiri namanya apa? As-sahmu. As-sahmu ada dalam hadis kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan busurnya yang melemparkan anak panah tadi atau melesatkan anak panah tadi, namanya dalam bahasa Arab al-qausu. Al-qaus, qaf waw sin, al-qausu. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Al-Hakim, hadisnya sahih, tidak ada keraguan padanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan Imam Al-Haythami rahimahullah mengatakan, Rijalu Ahmad, Rijalu Sahih. Artinya, para perawi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad adalah para perawi hadis-hadis yang sahih. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya, hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa pembatas sholat bisa apa saja yang ditegakkan di depan orang yang sholat. Saya ulangi, pembatas sholat bisa dengan apa saja yang ditegakkan di depan orang yang sholat. Meskipun tipis atau pendek, seperti anak panah. Seperti anak panah. Kemudian hadis ini menunjukkan tentang mudahnya syariat Islam. Jadi tidak mesti harus mencari tongkat yang sedemikian panjang, sedemikian lebar. Nanti menyulitkan sholat. Kemarin saya ke Oman. Di masjidnya itu disediakan seperti ini. Pembatas-pembatas. Kemudian di depannya ditulis sholat zuhur. Jadi pembatas itu depannya ditulis sholat zuhur. Nanti di belakangnya ditulis sholat asar. Nanti ada pembatas yang lain, sholat maghrib. Belakangnya ditulis sholat isya. Antum tahu kenapa ditulis itu? Salah satu sebabnya adalah, sebagian pendapat mazhab fikih, ada yang berpendapat bahwa antara imam dengan makmum harus satu niat. Makanya ketika ada orang yang mungkin masbuk, ya, itu hanya untuk orang-orang masbuk gitu. Ya, pembatas-pembatas yang tadi itu. Masbuk diletakkan di depannya. Jadi makmum tahu, oh salat zuhur. Berarti kalau seandainya salat zuhur dia salat asar, dia enggak salat. Iya, kalau seandainya dia salat zuhur sedangkan yang makmum ini ingin salat asar, dia tidak ikut salat sendiri dan semisal. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi faedah terakhir? Yaitu indahnya syariat Islam, mudahnya syariat Islam. Karena tidak ada batasan, walau pembatas sholatnya itu tipis ataupun rendah, maka diperbolehkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan perintah mengambil sutrah di dalam sholat. Hadis ini menunjukkan perintah mengambil sutrah di dalam sholat. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mengambil sutrah di dalam sholat. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam perihal hukum mengambil sutrah di dalam sholat. Dan perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat yang mu'tabar, yang diakui. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat yang diakui, maka sikap kaum muslimin, jika mereka orang awam, maka dia harus bertanya kepada ahli agama yang paling pintar di dalam masalah itu. Dan jika dia adalah seorang penuntut ilmu, mampu membahas dalil-dalil yang ada, maka dia harus berusaha mencari dalil yang paling kuat menurutnya. Saya ulangi, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah mengambil sutrah. Dan perbedaan pendapat di sini adalah perbedaan pendapat yang mu'tabar, yang diakui. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat yang diakui, maka sikap kaum muslimin adalah, jika mereka orang awam, maka mereka harus mencari. Mencari siapa? Kak Saiful? Enggak. Mencari ahli ilmu yang paling pintar di dalam masalah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl, surat ke-16 ayat 43. Dan juga surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 7. Sedangkan jika kaum muslimin tersebut adalah penuntut ilmu yang sanggup untuk memilah-milih dalil, maka dia wajib mencari dalil yang paling kuat dan paling sahih dalam masalah tersebut. Dan apabila di dalam perbedaan pendapat dalam masalah yang mu'tabar, maka kaum muslimin harus berlapang dada dengan pendapat lain dan tidak boleh menyesatkan. Harus berlapang dada dengan pendapat lain, tidak boleh menyesatkan. Dia boleh mengatakan pendapat yang paling kuat adalah ini dan pendapat yang lain lemah. Tetapi tidak boleh mengatakan ini bid'ah atau ini kafir, ini keluar dari Islam. Tidak. Ini penting. Dua pesan saya tatkala menghadapi perbedaan pendapat yang perbedaan pendapat tersebut mu'tabar, yaitu sikap, dan yang kedua juga sikap. Sikap kaum muslimin jika orang awam bagaimana? Sikap kaum muslimin jika penuntut ilmu bagaimana? Yang kedua, sikap terhadap orang yang berpendapat lain dalam perbedaan pendapat yang mu'tabar, harus berlapang dada, tidak boleh menyesatkan. Karena ini masalah fikih yang mu'tabar, dari mulai semenjak dahulu para imam sudah berbeda pendapat. Seperti misalkan di dalam perkara qunut subuh. Seperti misalkan di dalam perkara seorang yang sholat apakah setelah dia i'tidal, setelah dia ruku, dia i'tidal dalam keadaan bersedekap atau dalam keadaan meluruskan tangannya ke bawah? Tidak boleh kaum muslimin menyesatkan satu dengan yang lainnya. Harus berlapang dada dan berusaha mengambil pendapat yang paling kuat sesuai dengan dalil. Baik. Pendapat yang pertama dalam masalah ini adalah hukumnya sunnah. Sebagaimana sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kebanyakan para ulama rahimahumullahu ta'ala menyatakan hukumnya sunnah. Dan saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, catat, bahwa ini ijma' para ahli fikih. Ijma' para ahli fikih, sunnah. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ijma' ini tidak berlaku. Karena ada ahli fikih yang lain yang mengatakan wajib. Ada ahli fikih yang lain mengatakan wajib. Dan berarti ini pendapat kedua. Pendapat kedua adalah wajib mengambil sutrah di dalam sholat. Dan ini salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Ishaq ibn Hani, muridnya Imam Ahmad. Beliau bercerita, Ishaq bin Hani, ra'ani Abu Abdullah yawman wa ana usalli wa laysa baina yadayya sutratun wa kuntu ma'ahu fil masjidil jami'. Abu Abdullah, Imam Ahmad rahimahullah, pernah melihatku pada suatu hari aku sedang sholat dan di depanku tidak ada sesuatu apapun, tidak ada sutrah. Dan aku waktu itu berada bersama beliau di Masjid Jami'. Masjid Jami' artinya adalah masjid yang besar yang disolati Jumat padanya. Masjid yang besar yang disolati Jumat padanya. Ini salah satu bedanya istilah masjid dengan jami'. Ya, masjid dengan jami'. Jadi ini sebenarnya semua masjid yang disolati Jumat padanya adalah disebut apa? Masjid Jami'. Masjid Jami' Imam Syafi'i. Faqala li, lalu Imam Ahmad rahimahullah berkata, istatir bi syai, fastatartu bi rijlin. Kata beliau, aku sedang sholat, Nabi Muhammad, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ambillah sutrah dengan sesuatu apapun. Maka aku pun mengambil sutrah dengan kaki manusia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengatakan wajib juga Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Karena beliau menyebutkan di dalam kitab sahih Ibnu Khuzaimahnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla bi Arafah wa laisa syai'un yasturuhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau salat di Arafah dan tidak ada sesuatu apapun yang membatasinya. Lihat hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Arafah tidak ada sesuatu apapun yang membatasinya. Hadis ini dilemahkan oleh beliau. Kemudian beliau berkata, "Zajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalli al-musalli illa ila sutrah. Fa kaifa yaf'alu ma yajzaru anhu sallallahu alaihi wasallam?" Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang keras orang yang sholat kecuali menghadap pembatas. Maka bagaimana kok bisa orang yang sholat mengerjakan sesuatu yang dilarang keras oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat tidak pakai pembatas. Ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Khuzaimah rahimahullah berpendapat wajib untuk mengambil sutrah di dalam sholat. Kemudian beliau juga menyebutkan sebuah bab di dalam kitab sahihnya. Babun nahi anis salati ila ghairi sutrah. Bab larangan untuk sholat tanpa pembatas. Ulama ketiga yang mengatakan wajib adalah Abu Awanah. Abu Awanah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Musnad Abi Awanah. Beliau mempunyai kitab namanya Musnad Abi Awanah. Beliau menyebutkan babu ijabi taqaddumul musalli ila sutrah. Bab wajibnya majunya orang yang sholat menghadap sutrah. Jadi kalau seandainya dia sholat menghadap sutrah, kemudian sutrahnya ini mungkin kabur. Karena mungkin seseorang dia kabur, maka wajib maju. Kata-kata wajib ini menunjukkan bahwa Abu Awanah rahimahullah, seorang ulama hadis, menunjukkan berpendapat wajibnya mengambil sutrah bagi orang yang sholat. Termasuk ulama yang berpendapat wajib adalah Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama Islam abad ke-13 Hijriah. Dan juga Imam Al-Albani rahimahullah, ulama Islam abad ke-15 Hijriah. Dan dalil-dalil para ulama yang berpendapat wajib di antaranya hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyaj'al ahadukum baina yadayhi mithlu mu'akhiratir rahli wa yusalli." Lihat kata-kata liyaj'al. Sudah kita bahas, lam di sini maksudnya lam apa? Perintah li yaj'al. Ini lam. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hendaklah salah seorang dari kalian menjadikan. Kata-kata hendaklah dari diambil dari ini, perintah, lam. Lamul amri namanya. Itu menunjukkan kepada perintah. Hendaklah salah seorang dari kalian meletakkan di depannya sutrah, kemudian dia sholat. Termasuk dalil yang lain yang dipakai oleh ulama yang berpendapat wajib adalah hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza shalla ahadukum fal yusalli ila sutrah wal yadnu minha." Jika salah seorang dari kalian sholat, maka fal yusalli. Makanya saya tidak mengapa waktu saya terbuang dari di sini menjelaskan ini demi ini. Fal yusalli. Lihat kata-kata lam ini. Ini juga sama lamul amri. Fal yusalli. Maka hendaklah ia sholat. Lamul amri. Ini lam perintah. Lam perintah. Di situ lam perintah. Lias tatir. Semuanya perintah, perintah, perintah. Dan tadi pengertian perintah apa? Ah, siapa yang nyatat? Angkat tangan. Yang nyatat apa, Mas Ari? Perintah adalah meminta untuk melakukan sesuatu karena berkuasa. Catat itu, Pak. Jangan lupa. Ya. Sengaja disebutkan berkali-kali agar sebagai pemberitahuan sehingga menjadi pengetahuan. Dan ketika meminta dikerjakan sesuatu karena berkuasa, maka asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Wajib pengertiannya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan tegas atau dengan keras, yang jika ditinggalkan diancam siksa. Maka hati-hati, ini perintah. Ya, perintah pengertiannya adalah meminta sesuatu untuk meminta untuk mengerjakan sesuatu dari yang berkuasa. Ya, dari yang berkuasa. Dan asal hukum perintah menunjukkan kewajiban. Kewajiban pengertiannya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, yang jika ditinggalkan diancam siksa. Maka berat, ya, harus mengambil sutra. Maka disinilah para ulama rahimahullah ta'ala, mereka berpendapat wajib. Ya, mereka berpendapat wajib. Kira-kira sesudah ini semua, kira-kira antum dari lubuk hati yang paling dalam mengambil pendapat yang mana? Hah? Wajib apa sunnah? Baik, kita saya pernah mengatakan bahwa jika ada sebuah permasalahan, ada pendapat yang menyelisih pendapat jumhur, maka jangan lekas-lekas menyelisihinya atau mengambil pendapatnya. Karena pendapat jumhur adalah kebanyakan para ulama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin kita kutip apa saja dalil jumhur. Apa saja dalil jumhur? Satu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat di padang pasir, lapangan luas, dan tidak ada sesuatu apapun di depannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, dalil jumhur bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi Abdullah bin Abbas bercerita, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi Mina ila ghairi jidar." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di Mina tidak menghadap pembatas apapun. Bahkan Imam Syafi'i mempunyai riwayat ila ghairi sutrah, tidak membatas, tidak salat tidak menghadap pembatas apapun. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, riwayat Imam Asy-Syafi'i tersebut. Pendapat ketiga jumhur adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Jika salah seorang dari kalian salat menghadap suatu pembatas yang membatasinya dari manusia. Saya ingin kejelian Bapak Ibu sekalian, dari mana pendalilannya? Jika salah seorang dari kalian salat menghadap suatu pembatas yang membatasinya dari manusia, kata-kata mana? Jumhur mengatakan tidak wajib, sunnah. Dari hadis ini, jika salah seorang dari kalian menghadap pembatas, kata-kata apa? Jika. Bagaimana menjelaskannya? Jika berarti tidak menunjukkan harus. Kapan dia mengambil, kapan dia tidak mengambil. Betul begitu? Iya. Ini pendapat jumhur rahimahullahu ta'ala. Dalil yang keempat, jumhur berkata annal asla bara'atul zimmah. Asal hukum sesuatu adalah terlepas dari tanggung jawab. Terlepas dari tanggung jawab. Maka mereka mengatakan, jangan menyibukkan dirimu dengan pendapat wajib kecuali dengan dalil yang jelas, tegas, rinci, tanpa ada bantahan, dan belum ada itu. Ya. Jadi dalil keempat, jumhur berdalil dengan ilmu usul fikih. Al-aslu bara'atu dhimmah. Asal hukum sesuatu adalah terlepas tanggung jawab. Asal hukumnya begitu memang. Terlepas apa? Tanggung jawab. Maka kita katakan jangan, maka jumhur mengatakan jangan menyibukkan diri dengan sesuatu yang wajib sebelum ada dalil yang apa tadi? Jelas, tegas, rinci, tanpa ada perselisihan pendapat. Dan belum ada dalil tersebut. Maka pada asal hukumnya sholat saja tidak mengapa. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini khilaf mu'tabar. Khilaf yang diakui. Sikap kita tadi bagaimana? Angkat tangan, saya ingin tahu. Karena nanti aplikasi di masyarakat. Hah? Angkat tangan. Yang baru pernah hadir sekali di sini. Sikap seorang muslim kalau menghadapi perbedaan pendapat yang mu'tabar, apa yang harus dia lakukan? Ada dua sikap, dua perkara yang saya sebutkan tadi. Naam. Nah, Mas. Kalau dia awam, apa yang harus dilakukan? Dia harus mencari ahli ilmu yang ahli di bidang tersebut. Kalau dia penuntut ilmu. Harus mencari dalil yang paling kuat menurutnya. Sikap kedua. Atau perkara kedua yang saya sebutkan tadi. Apabila terjadi khilaf mu'tabar adalah apa? Berlapang dada. Tidak boleh menyesatkan satu dengan yang lainnya. Ini sikap harus dijaga di tengah masyarakat. Ya, jangan nanti pulang keluar dari Masjid Imam Syafi'i, kalian semua ahli bid'ah. Ini salah. Siapa yang ngajar? Ahmad Zainuddin. Ustaz Khairullah. Oh, semuanya kena nanti. Ya. Tapi para ikhwah, khilaf di antara ulama. Wallahu alam, kalau kita lihat dalil yang mengatakan wajib kuat. Kuat. Seandainya ada orang yang mengambil pendapat yang wajib, bagaimana mereka menjawab dalil dari jumhur? Paham maksud saya? Kalau kita mengambil pendapat wajib, bagaimana menjawab dalil dari jumhur? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka menjawab satu. Hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat tanpa pembatas apapun di Mina. Maka kita katakan ini khusus. Ini apa? Khusus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selain itu tidak pernah salat kecuali menghadap pembatas. Kemudian, atau jawaban kedua, Umar Ustaz fikih dasar bujur ngalih Ustaz. Dan harus bersabar. Ulun tidak mengapa, pelan-pelan yang penting kita dapat ilmu. Ya. Atau kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mina tanpa pembatas apapun menunjukkan kepada bolehnya kalau terpaksa. Bolehnya. Kalau apa? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang ketiga. Tentang hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwa kata-kata Rasulullah SAW tidak salat di Mina. Tidak menghadap ke dinding apapun. Maka tidak menunjukkan bahwa beliau tidak mengambil pembatas. Mungkin selain dinding. Mungkin enggak selain dinding? Kan hadisnya berbunyi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di Mina tidak menghadap ke dinding apapun. Yang dipermasalahkan apa? Yang dipermasalahkan apa? Dindingnya. Mungkin saja ya, ke pembatas. Menghadap, tetap menghadap sutrah, tapi bukan dinding. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, makanya dalil jumhur yang paling kuat tadi, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Jika salah seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yang menghalangi dia dari manusia. Ini dalil jumhur yang paling kuat. Kata-kata apa? Jika. Yang tadi pendalilannya bagaimana? Kata jika tidak menunjukkan wajib. Kata jika tidak menunjukkan wajib. Ya. Kata jika tidak menunjukkan wajib. Sama seperti hukum berkurban. Ada juga jika. Ya. Berkurban. Jumhur juga berpendapat bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah. Mu'akkadah. Bukan wajib. Dalilnya apa? Idza, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, idza arada ahadukum an yudhahiya, jika salah seorang dari kalian ingin berkurban. Kata-kata jika. Berarti menunjukkan kepada apa? Tidak wajib. Kalau seandainya dia ingin, kalau enggak, ya sudah selesai. Maka bisa dicatat, pendapat jumhur yang paling kuat adalah, atau dalil dari pendapat jumhur yang paling kuat adalah kata-kata jika salah seorang dari kalian ingin mengambil pendapat, ingin mengambil sutrah. Dan kata jika tidak menunjukkan kepada kewajiban. Nah. Ya. Hadis selanjutnya pembahasannya panjang, kita cukupkan. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tidak ada? Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, untuk yang seperti yang Ustaz sampaikan tadi, jika kita mengambil sutroh, ternyata sutrohnya kabur, dan kita harus mencari sutroh berikutnya lagi. Apabila sutroh yang berikutnya lagi adalah jaraknya terlalu jauh, apakah kita juga harus ngejar sutroh tersebut, atau bagaimana? Terima kasih. Tergantung pendapat kita mengambil yang wajib atau tidak. Makanya tadi kan Imam siapa? Imam Abu Awanah kalau tidak salah. Imam Abu Awanah rahimahullahu taala menyebutkan babu ijabi taqaddumil musalli ila sutrah. Bab wajibnya majunya orang yang salat menghadap sutrah. Tergantung. Kalau seandainya dia mengambil pendapat wajib, maka dia wajib untuk mencari sutrah. Ustaz, sutrahnya jauh. Salat di Istiqlal. Jauh di belakang, di depan salat apanya? Dindingnya ataupun tiangnya. Maka selama dia berpendapat wajib, maka berarti wajib, harus kejar. Imbah dikejar, buka pulang. Ini wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sebagai masbuk pada imam yang tidak bersutra, sedangkan kita berpendapat wajib. Berpendapat wajib, bagaimana kita? Ya. Maka jawabannya hadis Rasulullah SAW bahwa imam akan menanggung dosa jika melakukan kesalahan di dalam sholatnya, dan juga kewajiban tersebut akan dia tanggung yang berkaitan dengan makmumnya. Jadi tidak mengapa dia tidak harus mengambil sutra, karena para ulama bersepakat bahwa sutratul imam, sutratul makmum, pembatas bagi imam adalah pembatas bagi makmum. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja, saya pengen tahu kalau Ustaz megang yang mana. Saya ngambil pendapat yang mana? Maka jawabannya saya lebih condong kepada wajib. Saya lebih condong kepada wajib. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau keadaannya mendesak Ustaz untuk pembatas sutra, yang ada di sekitar kita tuh cuma handphone dan kita taruh di depannya. Karena kan kalau untuk ukuran handphone ini kan dibaringkan seperti ini tidak sampai 33 cm kalau itu minimal tadi. Apakah itu tetap dianggap sebagai pembatas sutra kita itu Ustaz? Belum. Karena handphone tidak bisa ditegakkan kecuali handphonenya yang ada sandarannya. Karena yang menjadi sutra batasannya adalah bisa ditegakkan. Adapun tinggi tidak menjadi ukuran. Tapi tegak. Kalau itu kan rebahan. Nanti ada lagi dari pembicaraan yang berkaitan dengan yaitu tentang garis. Apakah garis saja bisa dijadikan sebagai sutra atau tidak? Maka pendapat yang lebih kuat, garis tidak bisa dijadikan sutra dan dalilnya sahih, dalilnya lemah. Jadi belum bisa dijadikan itu. Kalau pulpen ataupun seperti ini misalkan bisa, mungkin diletakkan di depannya. Bisa kalau tas, ya. Apalagi ditegakkan lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan di luar materi juga tidak mengapa sebenarnya. Nah, bagaimana hukum melewati seseorang yang sedang sholat di depan pintu masjid? Tetap tidak boleh sholat di depan pintu masjid misalkan. Yang pertama, hukumnya tetap tidak boleh. Karena hukumnya umum. Rasulullah SAW bersabda, لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ مَا بَيْنَ مَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ. Kalau seandainya seseorang yang sholat di depan orang, seseorang yang melewati di depan orang yang sedang sholat mengetahui siksa, maka niscaya dia akan berhenti selama 40, yaitu 40 tahun. Di sini lihat sholatnya dimanapun, di depan pintu atau yang lainnya. Cuma jika dia tidak masuk atau tertahan di depan pintu dan orang-orang yang di luar akan tertahan lagi, maka pada saat itu dia mencari cara agar si fulan yang sholat di depan pintu masjid tersebut dicarikan sutrah atasnya. Kemudian setelah itu dia atau manusia lewat di belakangnya ataupun di depannya. Wallahu a'lam. Apakah kunut subuh perkara isbal dan kerapatan saf dalam sholat adalah khilaf yang mu'tabar, dan peletakan sedekap juga khilaf yang mu'tabar di dada, di perut dan lainnya? Kunut subuh iya, khilaf mu'tabar di antara para ulama. Walaisa kullu khilafin jaa mu'tabaran, dan tidak setiap khilaf datang dalam keadaan mu'tabar diakui. Illa khilafun fihi minan nazari, kecuali di dalamnya khilaf yang terdapat penelitian para ulama. Perkara isbal adalah khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar. Akan tetapi seorang yang berpendapat isbal hukumnya hanya makruh, dia harus hati-hati. Karena semestinya orang yang berakal, dia harus memperhatikan dosa besar. Dan isbal baik dengan sombong atau tidak dengan sombong, maka dia diancam neraka. Ditambahi dengan sombong, diancam dengan siksa yang lain. Tidak dilihat oleh Allah, tidak dibicarai, tidak disucikan dosanya, dan baginya siksa yang pedih. Dan ini indikasi isbal dengan sombong adalah dosa besar. Tapi ala kullin, dia adalah khilaf mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar. Dan kerapatan saf dalam sholat adalah khilaf yang mu'tabar. Kerapatan saf di dalam sholat, saya belum tahu apakah khilaf mu'tabar atau tidak. Karena yang ada adalah bahwa perintah saja dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum ada ke dalil yang meringankan dari perintah untuk merapatkan saf salat tersebut. Perkara peletakan sedekap juga khilaf yang mu'tabar di dada ataupun di perut, maka ini pun khilaf mu'tabar. Ya, khilaf mu'tabar. Wallahu a'lam. Tetapi ingat para ikhwah, jangan sampai kata-kata khilaf mu'tabar kemudian dijadikan dalil untuk memudahkan perkara bid'ah atau perkara mengambil pendapat yang lemah. Tidak boleh. Contoh misalkan ada orang isbal, celananya di bawah dua telapak kaki. Kita nasihati, wahai fulan, semoga engkau mengetahui hadis Rasul tentang larangan isbal. Wah Ustaz, khilaf mu'tabar Ustaz. Enggak, jangan begitu sikapnya. Bukankah kita disebutkan dari dua sikap? Kalau ada sikap, kalau ada apa? Khilaf mu'tabar. Mencari pendapat yang paling kuat, baik orang awam ataupun orang yang berilmu. Dan yang kedua, berlapang dada. Kata-kata berlapang dada jangan dipahami bahwa tidak boleh kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Ya. Berlapang dada artinya kalau seandainya dia berpendapat, misalkan dalam masalah isbal atau kunut sub, dia berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, atau berpendapat dalam masalah isbal dengan pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah, maka kita katakan, ya, pendapat yang lebih kuat adalah tidak kunut sub, dan pendapat yang lebih kuat adalah haram isbal. Kita tetap diperintahkan untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan berarti dibiarkan dengan bersandar dengan perkataan khilaf mu'tabar. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menjauh hukum yang mengatakan sunnah dengan dalil jika salah seorang di antara kalian sholat menghadap pembatas yang menghalanginya dari manusia? Jika misalnya saya mengambil hukum sunnah itu wajib. Maksudnya? Yang bertanya mana? Bagaimana cara menjawab hukum yang mengatakan sunnah dengan dalil jika misal saya mengambil hukum sutrah itu wajib? Ini sudah kita bahas tadi, bahwa pendapat jumhur dengan kata-kata jika menunjukkan kepada apa? Tidak wajib. Karena jika dia mengambil, jika dia tidak mengambil, silakan pilih antara salah satu dari dua itu tersebut. Maka menunjukkan kepada tidak wajib. Akan tetapi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita katakan jawabannya tadi mudah. Ya, jawabannya adalah banyak dalil-dalil yang menunjukkan kepada kewajiban. Jadi, dalil yang jika ini dibawa kepada yang wajib. Jadi, jawabannya begitu. Dalil jika ini tadi dibawa kepada yang wajib. Lamul amri yang banyak tadi dalam hadis tadi menunjukkan kepada kewajiban, dibawa pada itu. Wallahu a'lam. Hah, ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan yang pertama Ustaz berkaitan dengan seseorang musholli salat di depan pintu. Sudah dijelaskan dengan rinci tadi, cuma kita tetap mau masuk ke dalam masjid. Kita mau masuk ke dalam masjid. Apakah dibenarkan kita tas kita seperti gini jadi kita masuk ke dalam? Iya. Persis seperti yang katakan tadi. Dia yang ingin lewat tersebut, dia meletakkan sesuatu yang menghalangi dari dirinya untuk melewati depan orang yang sholat. Ya, yang penting jangan lewat di depan orang yang sholat. Dia berbuat apapun, misalkan dari jalan dari belakang, jalan memutar, ataupun dia meletakkan sesuatu, kemudian dia lewat. Jangan diambil lagi sesuatu itu. Hah? Oh jangan, tidak boleh. Diletakkan, ya, diletakkan baru lewat. Ya. Kalau seandainya yang sholat itu mengambil pendapat yang wajib, ya, kalau dibawa dia akan ngikut nanti. Nah, ada yang lain lagi? Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun pernah dengar bahwa kita boleh sholat dengan orang yang menjadi imam itu sudah selesai sholat fardu, dia sholat rawatib, kita ingin jadi makmum. Saya pernah dengar bahwa kita boleh seperti itu. Kemudian apakah misalnya ulun habis sholat zuhur misalkan, kemudian ulun pulang sholat rawatibnya di rumah, mengimami mahram kita yang ada di rumah itu boleh enggak Ustaz? Boleh. Jawabannya boleh, tapi jangan dirutinkan. Karena jika dirutinkan memerlukan dalil. Nabi Muhammad SAW beberapa kali sholat sunnah bersama para keluarganya di rumah. Itu menunjukkan bahwasanya sholat sunnah berjamaah di beberapa waktu diperbolehkan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah sholat wajib bersama Rasulullah SAW isya. Kemudian setelah itu beliau pulang ke kampungnya dan mengimami orang-orang kampungnya. Beliau sholat sunnah sedangkan makmumnya sholat wajib. Nabi Muhammad SAW, ini dari semua saya sebutkan ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada seseorang yang terlambat sholat. Man arada an yatasaddaqa lihada. Siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini? Artinya menemani orang ini sholat. Yang sholat ini sholat wajib, yang temannya yang bersedekah tadi sholat sunnah. Boleh begitu. Wallahu a'lam. Bagaimana penjelasan tentang pendapat Imam Ahmad yang mewajibkan sutra? Tetapi tadi Ustaz menyebutkan hadis dari Imam Ahmad yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW sholat di lapangan tanpa sutra. Sudah kita jawab ini. Ya, apa jawabannya tadi? Ya, bahwa ini kekhususan dimiliki oleh siapa? Rasulullah SAW. Atau dalam keadaan tertentu. Ya. Dan juga kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak, dalam hadis Abdullah bin Abbas tadi, tidak menghadap ke dinding apapun. Tidak melazimkan bahwa meskipun tidak ada dinding, tidak ada sutra. Enggak mesti. Ya. Kan yang dinabikan apa? Dindingnya, bukan sutrahnya. Wallahu a'lam. Enggak, begini. Kenapa kita katakan kekhususkan? Karena belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Satu. Yang kedua, karena Rasulullah SAW di lain tempat tidak pernah melakukan itu. Artinya kekhususan untuk beliau di tempat itu. Begitu loh. Gitu ya. Wallahu a'lam. Yang jelas ini khilaf mu'tabar. Kalau suami mematuhi perintah istrinya, apa itu wajib? Sedangkan perintahnya itu bersifat zalim. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Jika suami melakukan perbuatan, memerintahkan istri untuk berbuat zalim, tidak boleh. Apa hukumnya bila suami mematuhinya dengan tujuan mengambil hati istri? kalau suami mematuhi perintah istrinya, apa itu wajib? Tidak wajib. Ya, perintah istri tidak wajib. Ini terbalik ini. Yang menjadi kepala keluarga adalah siapa? Suami, bukan istri. Wahai para suami. Ya, bukan istri. Sedangkan perintah istri bersifat zalim, apalagi bersifat zalim. Sudah tidak wajib, apalagi zalim. Perbuatan zulm tidak wajib. Apa hukumnya bila suami mematuhinya dengan tujuan mengambil hati istri supaya tidak ribut? Enggak, mengambil hati istri supaya tidak ribut adalah mengajak istri untuk bertakwa kepada Allah, tidak berbuat zalim. Ya, tidak berbuat zalim. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum melewati seseorang yang sedang sholat di depan pintu masjid tetapi ingin buang hajat dan keluar masjid? Bolehkah seseorang melewati orang yang sedang sholat tersebut? Maka jawabannya, cari pintu lain. Ya, nah, ada yang lain? Terakhir ya, 1 menit lagi. Nah. Pakai mic. Menyambung yang Ustaz sampaikan tadi tentang niat antara sholat sunnah dan sholat wajib, nah, yang bermakmum dan berimam, saya pernah mengalami ketika mau bermakmum dengan seseorang, ketika saya tepuk kemudian takbir, imam tersebut menoleh ke belakang lalu mengatakan, saya sholat sunnah. Apakah lalu apa yang terjadi? Kita berkisah aja. Hukumnya kena. Pertanyaan saya, kalau terjadi seperti itu lagi, apakah kita lanjut sholat aja atau ikut gak jadi bermakmum? Kemudian di suatu masjid pernah juga terjadi, Ustadz, imam lupa bacaan sholat, kemudian menoleh ke belakang, berkata, diulang, gitu loh. Bacaannya. Sudah beberapa, ini nyata, makmumnya bagaimana? Sholat lagi, lanjut atau ikut membatalkan? Ya. Bismillah, alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin mengoreksi sebagian kelakuan para makmum yang ingin berimaman, yaitu lebih baik jika dia melihat seseorang yang sholat, kemudian dia ingin menjadikan orang itu imam, maka dia lebih baik sholat di sampingnya. Ya, sholat di sampingnya, tanpa harus menepuk. Sholat di sampingnya. Nanti kalau seandainya ada makmum yang kedua, bagaimana? Sholat lagi di sampingnya. Nah, kalau sudah 2 makmum, berarti kan tahu. Kalau tahu, maka pada saat itu 2 makmum ini baru mundur. Itu 1. Cara masuk untuk menjadi makmum. Tapi ingat, tidak semua orang yang sholat sendirian bisa dijadikan imam. Apalagi kalau seandainya sang imam ini adalah masbuk dari sholat sebelumnya. Belum pernah ada dalam hadis Rasul para masbukin dijadikan jadi imam. Enggak pernah. Makanya ketika ditanya pertanyaan tersebut, sholatnya sah, tapi jamaahnya tidak dapat. Baik. Lalu kalau seandainya terjadi seperti itu, kita menepuk, kemudian imamnya tadi yang sudah sholat tadi mengatakan, sholat, saya sedang sholat sunnah, maka berarti batal sholatnya. Sholatnya batal. Dan pendapat yang paling kuat di dalam perkara apakah antara imam dengan makmum harus sama niatnya, tidak mesti harus sama. Karena terjadi beberapa kali para sahabat berimaman dengan orang yang beda niat. Baik yang satu niatnya wajib, yang satu niatnya sunnah. Imam niatnya wajib, yang satu niatnya sunnah, atau yang semisal sebaliknya. Baik. Sedangkan yang tadi, misalkan imam membaca ayat di dalam sholat dan kelupaan, lalu setelah itu diulang, maka ini pun batal. Dan semua makmumnya juga batal. Karena berbicara di dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhihi salata la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya tasbihun wa takbirun wa tahlilun." Sesungguhnya salat ini tidak sah di dalamnya perkataan manusia. Sesungguhnya salat ini hanyalah zikir, takbir, tahmid dan doa. Makanya batal salatnya. Ya, wallahu alam. Dan kejadian-kejadian yang seperti ini aneh di dalam salat, salah satu sebabnya adalah tidak mengetahui ilmu persolatan. Maka pada saat itu diwajibkan bagi kaum muslimin untuk mengilmui perihal sholat. Karena tidak ada amalan yang wajib yang diulang 5 kali sehari karena saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada amalan tersebut dibandingkan amalan sholat. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mempelajari sholat tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.